Wis nasibe kutu koyong ini. Duwe bojo kok ra tau ngepenake. Seneng mure ngomongan iseng. Kutu tak trimo bojoku pa.